Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, jamaah salat maghrib rahimanillah wa iyyakum yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat kepada kita dengan segala bentuk kenikmatannya, nikmat yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa terbilang dengan bilangan yang ada. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah tatkala Allah menundukkan hati kita, menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa mengalahkan keinginan bisikan hati, lebih mementingkan untuk duduk di majelisul ilm bainal maghribi wal isya, setelah salat maghrib dan salat isya, duduk di masjid dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama. Adalah telah tetap sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ketika itu salat mengimami para sahabat radhiyallahu anhum salat maghrib, maka kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, faminna man baqiya faminna man raja, maka seusai salat maghrib di antara kami ada orang-orang yang terus tetap tinggal di masjid, dan di antara kami ada orang-orang yang terus berbalik ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Maka fa'akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ada beberapa sahabat yang mereka itu terus tetap duduk di masjid setelah salat maghrib, segera menghadap kepada mereka. Faqad hafazahun nafas fajalasa ala rukbatayh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafasnya terengah-engah dan duduk di atas dua lututnya. Nafasnya terengah-engah menunjukkan sedang diturunkan wahyu, sedang menerima wahyu. Wa huwa yanzuru ila sama, maka Rasulullah pun menengadahkan wajahnya ke langit. Faqal, dan mengatakan kepada para sahabat, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama, kali ini Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka satu pintu daripada pintu-pintu langit. Satu pintu daripada pintu-pintu langit. Wa huwa yubahi bikumul malaika, maka Allah tatkala ketika itu dalam keadaan berbangga dengan adanya kalian wahai para sahabat, kaum muslimin yang duduk setelah salat maghrib masih berada di masjid. Allah berbangga dengan adanya kalian yang melakukan demikian di hadapan para malaikat. Faqala, maka Allah taala berfirman kepada para malaikat, unzuru ila ibadi, maka perhatikanlah kepada hamba-hambaku, qad qadaw faridatan, yang mereka telah menyelesaikan melaksanakan suatu kewajiban. Kewajiban apa di sini? Salat maghrib. Wahum yantadhiruna ukhra, dan mereka masih sabar menanti kewajiban yang lain. Salat isya. Suatu majelis yang menjadikan Allah berbangga di hadapan para malaikat. Sehingga talabul ilm merupakan amalan yang mulia. Merupakan amalan yang mulia karena tidaklah Allah berbangga melainkan dengan sesuatu yang mulia dan afdal. Tidak mungkin Allah akan membanggakan sesuatu yang nista, sesuatu yang hina. Namun demikian, qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang mau bersyukur, meraih, menggapai kenikmatan yang mulia yang bisa mengangkat derajat mereka. Oleh karena itu, suatu kebahagiaan dan suatu kenikmatan yang agung tatkala Allah memberikan kepada kita kekuatan hati untuk mengalahkan hawa nafsu kita, mengenyampingkan kepentingan dunia dalam rangka untuk mengambil waktu kita sesaat mempelajari ilmu agama. Dikarenakan yang namanya hidup di dunia, apabila tidak disinari dengan cahaya ilmu din, maka adalah kebanyakannya dilaknati, terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allim." Kata beliau, "Illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allim." Rasulullah mengatakan dunia ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau orang berebut dunia, jadinya tukar padu apa jadi rukun? Tukar padu, berarti menunjukkan di sana memang dilaknati oleh Allah. Dunia ini dilaknati. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknati pula apa yang ada di atas dunia ini. Jadi asalnya semuanya dilaknati. Sebagaimana manusia asalnya semuanya dalam keadaan rugi, dunia ini seluruhnya dilaknati oleh Allah, illa zikrullah wa ma walah, kecuali berzikir kepada Allah dan apa yang mendukung, menunjang terlaksananya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alimun, ataupun orang yang alim, yang mengetahui ilmu agama kemudian mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya maui. Wa muta'allim, demikian pula orang yang mau belajar ilmu agama. Tiga jenis, tiga sifat yang tidak dilaknati di dunia. Orang yang mau berzikir kepada Allah sehingga dia menjaga aturan-aturan Allah yang halal dia laksanakan, yang haram dia tinggalkan. Demikian pula alim, orang yang mengetahui ilmu agama dan diamalkan. Kemudian muta'allim, orang yang mau mempelajari ilmu agama. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan duduknya kita kali ini betul-betul dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai ibadah, dan diberikan kepada kita janji yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini kita akan membacakan kepada kaum muslimin semuanya sebuah risalah yang ringkas, yang diberi judul ini atau merupakan silsilah usulil Islam, merupakan rangkaian daripada pokok-pokok pendidikan Islam. Nah, ini merupakan silsilah yang ke-10 ya, yang dikeluarkan oleh Muassasah Al-Amirah Al-Ud bintu Abdul Aziz. Ini dikeluarkan oleh di sana yayasan yang ada di Mamlakah Saudiyah, yang dimiliki oleh seorang putri raja dari kalangan keluarga kerajaan Ud bintu Abdul Aziz namanya. Ini mengeluarkan beberapa risalah-risalah cetakan-cetakan apa yang dicetak dihadiahkan kepada kaum muslimin untuk menjadi arahan bagi mereka untuk bisa memahami tentang ajaran-ajaran agama Islam. Risalah ini diberi judul As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan. Sabak, tujuh perkara Al-Mubiqat, Muhlikat, yang menghancurkan. Yang sesungguhnya risalah ini merupakan muktabasun min kitabil kabair, merupakan nukilan ataupun kutipan dari kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Karena kitabnya tebal, hanya diambil satu bab saja, bab tentang As-Sab'ul Mubiqat, tujuh perkara yang menghancurkan. Nah ini, ataupun yang membinasakan. Kita mempelajari kitab ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan ibadah serta amalan kita. Dikarenakan kaum muslimin rahimakumullah adalah seorang yang berakal dan seorang yang ingin memelihara keuntungan ibadahnya, maka hendaknya dia menjaga ibadah tersebut dari segala sesuatu yang menggerogoti atau yang bisa menjadikan terhapus serta batal hilangnya amalan yang telah dia kumpulkan. Sebagaimana seorang pedagang, apabila dia berdagang telah mendapatkan keuntungan, kira-kira laba yang dia dapatkan akan dia jaga atau dia biarkan terus dicuri orang? Tentunya akan dijaga. Demikian pula seorang muslim yang berakal dan cerdas serta fathonah, maka orang tersebut tatkala telah mengumpulkan pahala-pahala yang dia kumpulkan dengan amalannya, yang itu tidak mudah karena betapa susahnya. Orang melakukan sholat saja itu berat, bukan mudah. Dari sisi mana? Harus mengalahkan hawa nafsu, harus mengorbankan beberapa acara-acara yang mungkin sudah direncanakan dan seterusnya. Nah, ini demikian. Buktinya apa? Banyak orang yang tidak melaksanakan sholat, buktinya sehingga berat. Nah, ini demikian. Maka jangan sampai sesuatu yang telah berat kita lakukan ini hilang. Sebab yang namanya amalan kadangkala terhapus dalam kondisi orang tidak merasakan. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua, Allah Ta'ala terangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u asfatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, lebih tinggi daripada suara Nabi. Dan demikian pula janganlah engkau berbicara kepada Nabi atau kalian memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana memanggilnya kerasnya kalian suaranya terhadap sebagian yang satu kepada sebagian yang lainnya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antah bata a'malukum. Sebab dikhawatirkan akan dihapus amalan-amalan kalian, wa antum la tashurun, dalam keadaan kalian tidak menyadari, tidak merasa. Ini demikian. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan tentang ayat ini. Kata beliau, fahadharal mu'minina min hubuti amalihim bil jahri li rasuli sallallahu alaihi wasallam kama yajharu ba'duhum li ba'd. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang kedua ini memperingatkan kepada kaum mukminin akan dihapusnya dan gugurnya amal-amal kebaikan mereka, pahala amal kebaikan mereka, disebabkan dengan kerasnya suara mereka di atas suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka berbicara kepada Nabi dengan lantang sebagaimana mereka berbicara kepada sebagian yang satu kepada sebagian yang lain. Ini demikian. Walaysa hadza biriddah. Dan ingat, dihapusnya amalan mereka bukan dengan sebab mereka murtad. Kalau murtad jelas, orang muslim sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah haji, tiba-tiba murtad gara-gara ingin menikah dengan wanita yang cantik jelita. Nah, ini demikian. Murtad akhirnya dihapus sama amalannya. Jelas. Namun orang ini masih muslim, masih melakukan amal ibadah tersebut, namun dihapus sama amalannya. Dihapus pahala amalannya. Bukan dengan riddah, kata beliau. Bal maksiatu tuhbitul amala wa sahibuha la yash'uru biha. Akan tetapi yang namanya perbuatan maksiat itu bisa menghapuskan amalan. Dalam kondisi orang yang memiliki amalan tersebut, yang melakukan amalan kebaikan, tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya. Sehingga kita melihat Anas ibn Malik tatkala melihat orang-orang setelah para sahabat, generasi setelah para sahabat menyepelekan dosa-dosa dengan menyatakan lah itu kan dosa kecil. Maka kata Anas ibn Malik, kunna naro annaha mislal jibal. Kami melihat dosa-dosa yang kalian lakukan inilah di zaman para sahabat dianggap seperti gunung. Artinya tidak menyepelekan dosa-dosa. Kenapa? Karena dikhawatirkan menghapuskan amalan-amalan dalam kondisi orang tersebut tidak menyadari. Ya. Oleh karena itu, ini orang kadangkala mereka itu bisa dihapus amalannya dalam kondisi orang tersebut tidak sadar. Ya, dalam kondisi tidak sadar. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman. Ini yang kadang tidak disadari. Dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. La tuhbitu a'malakum. La tuhbitu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian menggugurkan amalan sodakohmu. Pahalanya. Pahala sodakoh yang engkau keluarkan. Bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang menerimanya. Nah, di akhir ayat antah bapa amalukum wa antum la tashurun. Bisa jadi Allah hapus amalan kalian dalam keadaan kalian tidak menyadari. Saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya sudah ini. Di sisi kita masih ada. Nah, di dalam hadis yang masyhur. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, atadruna mal muflis fid din. Apakah kalian mengetahui orang yang bangkrut di dalam agamanya? Orang yang bangkrut, Mbah. Kata sepundi tiang yang bangkrut? Tiang sing gulung tikar nggih. Dagang gak laku-laku. Dijawab oleh para sahabat, orang yang kalau dia berdagang gak laku-laku, jadi akhirnya keluar modal terus gak laku, akhirnya lah gulung tikar saja. Ini bangkrut namanya. Ya? Maka Rasulullah mengatakan, bukan itu. Innamal muflisu fiddin, tidak lain orang yang bangkrut di dalam agamanya adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisyamin, orang yang datang nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala berupa siam, berpuasa, salat, jihad, infak dan seterusnya. Demikian. Namun orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan maksiat setelah melakukan kebaikan. Wa daraba hadza, maka orang tersebut membukul, menganiaya muslim, wasyatama'an hadza, kemudian mencerca, mencela orang lain. Demikian sehingga akhirnya fayukhadhu min hasanatihi, maka akhirnya diambillah kebaikan-kebaikan dia untuk menutupi hutang-hutang berupa aniaya tadi kepada saudaranya yang dicerca, yang dianiaya tadi, sehingga akhirnya tatkala sudah selesai, tidak ada lagi kebaikan yang tersisa, diambillah kejelekan orang yang dicerca tadi, orang yang disakiti tadi kepada orang yang menyakiti tadi. Nah, itulah yang muflis, menunjukkan amalan bisa terhapus. Nah, kitab ini, risalah ini, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui beberapa perkara yang memang betul-betul muhlikat, mubiqat, bisa menghapuskan serta menghancurkan dan membinasakan amalan. Bukan dalam rangka kita ingin melakukannya, namun dalam rangka untuk penjagaan, supaya kita tidak terjerumus kepadanya dalam kondisi kita tidak menyadari. Ternyata yang sudah susah kita bangun satu demi satu, sudah sampai di puncaknya, kematian kita datang, ajal menjemput kita, ternyata di akhirat tersingkap. Engkau dulu melakukan salah satu atau beberapa perkara yang menghancurkan tersebut, yang akhirnya pahala amalannya dihapus, fal iazubillah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita akan membaca risalah ini insyaallah dari depan, ya, dari halaman 5, ya. Insyaallah sebagian sudah difotokopi, yang mau mengikuti insyaallah bisa menghubungi kepada al-akh yang memfotokopikan ini. Tayib. Kita buka halaman yang 5. Kata orang yang mengumpulkan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah mereka memberikan mukaddimah berupa tahmid, memuji kepada Allah, maka kata mereka, al-majmu'atu muwajjahatun li'amatil muslimin bilugatin sahlatil ibarah. Kata mereka, kumpulan risalah-risalah ini, risalah ini risalah yang ke-10, ya. Jadi ada beberapa risalah, ada hadis Arba'in Nawawiyah, ada yang lainnya. Nah, ini demikian, ini yang ke-10. Risalah-risalah ini, kumpulan ini, muwajjahatun li'amatil muslimin, yaitu diarahkan kepada muslimin secara umum dengan ungkapan bahasa yang mudah, dengan ungkapan bahasa yang mudah, wa qawiyatul mabmun, namun kandungannya adalah sangat kuat sebagai arahan bagi muslimin. Tatalam masu asasatil hajatil muslimi aina makan, yang berusaha untuk memberikan kecukupan tentang kebutuhan atau asas, dasar-dasar, fundamen-fundamen kebutuhan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Tidak terkhusus orang yang di Arab, tidak terkhusus orang yang di Asia ataupun Eropa dan seterusnya. Sehingga ini adalah risalah yang diarahkan memang kepada seluruh muslimin secara umum. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lil a'rabi, yaitu kepada seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui. Min hadithi Ismail ibn Ulayya, yaitu diriwayatkan dari hadith Ismail ibn Ulayya. Ini salah seorang perawi hadith. Qala haddathani Malik ibn Anas, berkata kepadaku Malik ibn Malik bin Anas, Imam Malik. An ammihi, dari pamannya Abi Suhail ibn Malik, Abi Suhail bin Malik. An abihi, yaitu Malik ibnu Anas, ya. Annahu sami'a Talhata ibn Ubaidillah yaqul, beliau mendengar Talhah ibn Ubaidillah, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'ira ra'si, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dari kalangan negeri Najd. Negeri Najd, kalau sekarang wilayah Qasim, wilayah Riyadh ke arah sana, ya, ini demikian. Ini negeri Najd. Sa'irar ra'si, dalam kondisi tidak memakai penutup kepala. Tidak memakai penutup kepala. Ini orang tersebut Karena termasuk adat kebiasaan orang Arab yang ini merupakan kebiasaan seorang Muslim. Mereka itu adalah menutup kepalanya. Kalau orang sana baik dengan sorban yang dinamakan kutrah ataupun dengan imamah yang dibikin sorban yang dilingkarkan ada apa namanya ekornya ataupun dengan kolan suwa, ini semua terlihat dari mereka. Ya, ini demikian. Dalam kondisi tidak memakai penutup kepala. Yusma'u dawiyu sautihi wala yufqahu ma yaqul. Terdengar dawiyu sautihi, gema gaung suaranya, wala yufqahu ma yaqul. Namun tidak bisa dipahami dia itu ngomong apa. Kenapa? Karena demikian ya. Namanya orang badui, orang pedalaman, kalau ngomong dari jauh sudah bahasa Jawanya ini ngorong-ngorong ya. Nah demikian. Nah ini demikian kepada Nabi berkata, enggak jelas dia ngomong apa, terdengar gema suaranya, namun ngomong apa enggak jelas. Nah demikian namanya orang pedalaman, beda dengan orang kota, lebih-lebih orang yang memiliki pendidikan. Maka tentunya harus beradab. Ya demikian ya. Tidak dari jauh langsung. Ya itu tadi, ya. Janganlah kalian mengangkat suaramu sebagian sebagian yang satu kepada sebagian yang lain, ini bukanlah adab. Maka di sini hatta dana, sehingga orang tersebut pun mendekat kepada Nabi. Fa idza huwa yas'al anil Islam, ternyata dia bertanya tentang agama Islam. Agama Islam. Agama Islam ini telah kita ketahui isinya adalah perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab di sini tentang yang paling wajib. Yang wajib-wajibnya. Kata beliau, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab tentang Islam ini, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah. Yaitu supaya engkau melakukan salat 5 waktu dalam sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Faqala hal alayya ghairu, apakah ada kewajiban atasku yang lainnya selain salat 5 waktu? Faqala la, tidak illa an tatawwa. Kecuali kalau engkau mau melaksanakan ibadah tatawwu, ibadah nafilah, ibadah sunnah. Ya. Jadi salat dalam sehari semalam yang wajib cuma 5 waktu. Tidak ada yang wajib selain itu dalam sehari semalam. Kecuali kalau mau melakukan sholat sunnah. Ya, ini demikian. Ya. Dalam sehari semalam wajibnya sholat 5 waktu. Faqala, maka mengatakan, wadzakarallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Maka Rasulullah menyebutkan kewajiban yang lain, yaitu supaya engkau mengeluarkan zakat. Kapan itu? Tatkala sudah memiliki harta yang sampai dengan batasan nisab. Ini nisabnya berbeda-beda. Apakah hartanya berupa harta benda atau binatang ataupun juga apa barakallahu fikum harta panen. Panenan ini merupakan apa namanya? Hasil panen. Dan ini berbeda-beda. Bisa dipelajari dalam Kitabul Fiqh, pelajaran fikih. Maka dia mengatakan, hal alayya ghairuh, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban atasku terkait dengan harta ini selain zakat? Qala la illa an tatawwa, tidak ada lagi yang wajib kecuali kalau engkau mau melakukan ibadah sunnah berupa sedekah, berupa sedekah. Ini demikian. Maka faqala, maka dikatakan di sini, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu, maka orang badui tadi, wah sudah kalau begitu sudah cukup yang saya tanyakan. Maka dia berbalik dalam keadaan sambil berkata dia, wallahi demi Allah, la azidu ala hadza wala anqus, demi Allah aku tidak akan menambah dari yang wajib-wajib saja tadi dan tidak mengurang-urangi, sekedar pas-pasan saja. Maka kata Rasulullah, aflaha in sadaqa, maka orang ini akan berbahagia, selamat, sukses kalau dia jujur. Kalau dia jujur. Berarti syarat Islam gampil mboten, Mbah? Gampil, ya. Gampang. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, menukilkan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-22. Datang hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang semakna dengan ini. Yang akhirnya sahabat mengatakan, ya, bahwasanya ya Rasulullah, idza shalaitul maktubat wa sumtu ramadana wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apakah seandainya aku sholat sehari semalam yang 5 waktu saja, tidak mau menambah yang sunnah, kemudian berpuasa hanya maunya di bulan Ramadan saja 1 bulan, gak mau puasa Senin Kemis ataupun Bait dan yang lainnya, puasa sunnah tidak mau, namun aku menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, nah, ini yang penting, walam azid ala dzalika syai'a, dan tidak aku tambahkan sedikit pun atas hal yang demikian. Yang Allah haramkan aku haramkan. Ya. Sementara amalan yang zahir yang wajib-wajib saja. Dan apa yang Allah halalkan aku halalkan. Ya, aku halalkan. Ini demikian. Kata, apakah aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, engkau akan masuk surga. Di dalam hadis ini yang sebelumnya Thalhah bin Ubaidillah, shadaqa in aflaha in shadaqa, dia akan sukses dan berbahagia kalau jujur. Kalau jujur. Demikian. Sehingga betapa mudahnya syarat Islam ini. Namun ada kait menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apa itu? Kata Imam Nawawi maknanya, fa ahlaltul al halal ay fa'altuhu muqtaqidan hillah. Aku menghalalkan yang halal, yaitu aku lakukan dengan keyakinan itu adalah halal. Dengan keyakinan itu adalah halal. Ya, ini demikian. Ya. Wa haramtul haram ijtanabtuhu. Kata Imam Nawawi, dan makna mengharamkan yang haram adalah aku jauhi yang Allah haram, haramkan. Bukan sekedar keyakinan saja. Ada bukti dengan perbuatan. Ya. Barakallahu fikum. Bukan sekedar yang penting di hati kita, namun ada realita dalam bentuk amalan keseharian. Sehingga ternyata begitu mudahnya syariat Islam ini, namun tatkala tidak dijaga dengan menjauhi yang haram, tidak dijaga dengan menghalalkan yang halal, melakukannya dengan keyakinan itu halal, maka dikhawatirkan orang tersebut akan terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran yang itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwasanya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Bagaimana bentuk kemudahannya? Di samping agama itu mudah secara syariatnya, juga mudah bagi kita hanya sekedar tinggal mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa harus kita mengada-ada, tanpa harus kita mengarang-arang, tanpa harus kita mencari mana yang pas, tinggal ikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Ini demikian. Barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yas'aluhu akharu fayaqulu min hadithi Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan ibn Abdillah radiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulallah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadithi Abi Usama ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Maka kemudian ditanya pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya dari hadis Abi Amrah atau hadis Abi Amr. Datang seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku syariat-syariat Islam ini yang sesuatu yang ringkas, yang tidak perlu aku bertanya kepada selain engkau lagi. Artinya sudah cukup dijelaskan oleh Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, kulli fil Islam Qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Yang dimaui di sini bukan sekedar pengakuan. Karena yang namanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah mencakup ucapan, amal perbuatan dan keyakinan. Ya. Amantu billah ringkas kandungannya tiga, qaulun, amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan hati. Lah ini demikian. Sehingga demikian, summastaqim, kemudian istiqomah, terus luruslah di atas keimanan. Ini demikian. Namun orang kadangkala hanya menyatakan saya beriman namun tidak istiqomah, tidak lurus di atas keimanan, sehingga padahal yang mudah bagi Islam, di dalam Islam ini kita katakan saya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ini kemudian istiqomah di atasnya. Nah ini syariat-syariat Islam itu sangat mudah. Namun dikala orang tidak mengetahui syariat tersebut ataupun mereka tidak menjaga syariat tersebut, akhirnya terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran yang bisa menghapus dosa, menghapus kebaikan-kebaikannya. Sehingga di sini kata Naam muassasat di sini, al-majmu'atul lati baina yadayka ra'ayna fihal isnada ila kitabillahil azim. Maka majmu'ah, kumpulan yang ada di hadapan engkau ini, ya, kami telah menjaga ataupun kami berusaha untuk menjaga tentang nyambungnya silsilah ini kepada kitab Allah. Ya, ada di sana sandaran kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabiti min sunnatin nabiyihi, dan ada sandaran landasan dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang ada arahan-arahan Islam, arahan agama, namun tidak ada sandarannya dari Alkitab dan sunnah. Nah di sini berusaha untuk memaparkan segala sesuatu yang ada sandarannya dari Alkitab dan sunnah, dan itulah yang wajib bagi kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u man unzila ilaikum min rabbikum walatattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah engkau ikuti selainnya sedikit sekali engkau mengingat. Apa yang diturunkan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini kita wajib untuk selektif dalam memilih arahan-arahan. Wa aqwali ahlil ilmil mu'tabarin litakuna masabiha yastadhi'u biha kullu raghibin lil hidayati ila tariqil mustaqim. Dan kami kumpulkan risalah-risalah ini berdasarkan dengan apa yang disandarkan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi serta ucapan para ahlul ilmi, agar supaya yang mu'tabarin, yang diakui keilmuannya, agar supaya menjadi cahaya bagi orang-orang yang mencari cahaya dan senang mencari hidayah kepada jalan siratal mustaqim. Demikian risalah ini sebagai mukaddimah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk ditunjukkan jalan-jalannya yang benar, dan dijauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan, sehingga amalan kita terjaga, kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan amal kita bisa menjadi syafaat bagi kita yaumal qiyamah. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Demikianlah yang bisa kita baca di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekeliruan yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.